ada titik-titik perbedaan, kita boleh di situ berbeda. Dan perbedaan itu membuat indah. Kalau hanya satu warna saja masjid ini, tak indah. Memandang ke atas, putih. Memandang ke dinding, hijau pucuk pisang. Memandang kaligrafinya, ada warna-warni. Nah, dalam hak perbedaan ini Pak tentara bajunya hijau, Pak polisi coklat, angkatan udara warna biru langit, karena mereka lebih dekat ke langit, angkatan udara. Angkatan laut warna putih. Ini semua adalah perbedaan-perbedaan. Jadi saya akan sampaikan sampai waktu Isya ini, bagaimana kita menghormati orang yang berbeda dengan kita. Menyikapi masalah mimbar yang ada di sebelah saya ini, mimbar. Ada sebagian orang tidak mau mimbar seperti ini. Karena kata dia mimbar Nabi itu tangganya tiga. Masuknya dari depan. Satu, dua, tiga. Itulah baru mimbar. Ini tidak mimbar. Ini masuknya dari samping. Dan tidak ada tangga di depan. Maka ini tidak disebut mimbar, tapi disebut manassah. Manassah artinya semacam pentas kecil. Manassah kata orang Arab. Sedangkan mimbar itu ada tiga lantai. Lantai satu tangga, tangga dua, tangga tiga. Dan saya tak pernah permasalahkan. Karena ini tidak terkait dengan syarat, rukun, wajib. Andai tidak ada mimbar sekalipun, khutbah Jumat sah khutbahnya. Karena pada waktu awal Islam, Nabi tidak ada mimbar. Nabi tegak saja bersandar di batang korma. Lalu kemudian datang seorang perempuan, dia punya budak hamba sahaya, tukang kayu, najar tukang kayu. Ya Rasulullah, itu di rumahku ada budak tukang kayu. Boleh enggak kalau kami buatkan mimbar untuk engkau? Kata Nabi, silakan buatkan mimbar. Maka dibuatnyalah tiga tangga. Satu, dua, tiga. Ini kita berbeda pendapat. Tentang foto. Ini di depan saya lihat ada foto. Sebelah kanan foto saya. Sebelah kiri foto Pak Bupati dengan Pak Wap. Ada sebagian orang mengatakan foto tak boleh. Karena foto sama dengan patung. Maka orang yang meletakkan foto di rumah berarti sama dengan meletakkan patung. Dan malaikat tidak masuk ke rumah kalau ada patung. Kalau ada patung di rumah, malaikat tak masuk. Tapi yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Makanya jangan heran nanti kalau ada ustadz berceramah, itu foto-foto yang ada di dinding, copot lagi foto. Karena bagi dia, foto sama dengan patung. Sedangkan ulama, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Bakhyat Al-Muti'i, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Abdiyah, dibentuk, dipahat matanya, hidungnya dibentuk, kemudian diukir, itulah patung. Sedangkan foto tidak. Foto ini adalah alat yang bisa menahan gambar selama beberapa detik. Namanya habsu zil. Habsu menahan. Zil bayang-bayang. Bayang-bayang masyarakat di masjid Ashabul Yamin ditahan dengan sebuah alat. Tertahanlah dia. Maka dia tidak sama dengan patung. Saya termasuk yang berpendapat foto tak sama dengan patung. Oleh sebab itu yang mau memoto, silakanlah. Nanti. Dan sekarang kita ngaji dulu. Nah, jadi dalam hal ini, saya tidak setuju dengan pendapat ustaz. Foto itu sama dengan patung. Itu ijtihad ulama. Nabi tidak pernah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, foto sama dengan patung. Tidak ada. Karena zaman Nabi belum ada Samsung. Belum ada Sony. Belum ada Panasonic. Itu datang belakangan. Zaman dulu foto itu besar sekali. Sampai sebesar toples. Lalu ada alat ketika dipetik, api menyambar dari atas. Sekarang kecil. Untuk menahan cahaya. Awalnya tidak ada warna hitam putih, tidak ada merah, kuning, kelabu, hijau. Hanya hitam putih saja. Nah, ini dalam hal ini kita berbeda pendapat. Lalu kemudian dalam masalah selesai sholat. Kalau di tempat saya, orang selesai sholat berdoa bersama. Di sebagian masjid. Tapi di masjid Muhammadiyah, di masjid Al-Irsyad, di masjid Persis Persatuan Islam, itu tak ada. Nah, ini bebas saja. Tadi saya lihat selesai salam, imam berdoa sendiri. Lalu selesai itu saya doa juga sendiri. Adapun yang tidak mau berdoa, ya tidak apa-apa, karena sholat sudah selesai. Adapun orang yang tidak berdoa, itu banyak sebab. Ada juga ketika ditanya, kok kenapa tidak berdoa? Yang lama aja belum kabul, kata dia. Sampai ditambah lagi. Gitu. Nah, ini tidak boleh, sombong. Orang yang tidak mau berdoa itu angkuh, sombong. Maka malam ini kita alhamdulillah berdoa semua. Rabbi firli, ampunkan aku. Warhamni, rahmati aku. Wajburni, muliakan aku. Warfa'ni, rangkat derajatku. Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, kasih aku rezeki. Wahdini, beri aku hidayah. Wa'afini, berikan aku kebaikan. Wa'fu'ani, maafkan segala silap salah. 8 kita doa kepada Allah. Tapi itu mesti kita ingat. Rabbi firli, warhamni, wajburni. Kadang ada orang tak ingat. Apa-apa aja kata dia. Oleh sebab itu maka doa di dalam sholat, doa di luar sholat, nah ini semua baik-baik. Dan kita berbeda pendapat dalam masalah ini, ya tidak apa-apa. Masalah meramaikan masjid, nah ini tidak ada beda pendapat. Semuanya. Saya tidak perlu menceramahi masyarakat wai kanan tentang bagaimana memakmurkan masjid. Karena masjid malam ini melimpah ruah. Ini kalau begini padatnya gimana kita sholat isya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya salat di Masjid Istiqlal pernah. Salat di Masjid Sunda Kelapa pernah. Salat di Masjid Al-Ikhlas pernah. Salat di Masjid At-Taqwa. Tapi salat di Masjid Ashabul Yamin baru sekali. Ashabul Yamin golongan sebelah kanan. Jadi saya waktu lihat saya Masjid Agung Ashabul Yamin. Loh, kok namanya golongan sebelah kanan? Rupanya sesuai dengan kabupaten Wai Kanan. Ashabu, orang-orang yang masuk golongan kanan. Karena memang nanti di surga, di akhirat cuma ada dua golongan. Pertama, Ashabul Yamin. Yang satu lagi, Ashabul Shimal. Di Lampung ada kabupaten Wai Kiri. Alhamdulillah. Kalau ada ceramah tentu dia tersinggung. Yang masuk surga hanya Ashabul Yamin. Tentu bupati yang Ashabul Shimal sebelah kiri, wah ini ustaz. Yang masuk surga itu hanya yang sebelah kanan. Itulah mengapa kita sholat afdal di sebelah kanan. Imam, mohon maaf saya membelakang. Yang mana yang afdal? Yang sebelah kanan. Itulah mengapa saya tadi di sebelah kanan. Pertama karena, tapi yang jelas saya sebelah kanan tadi itu bukan karena milih kanan, terlambat. Maka Nabi SAW selesai sholat menghadap ke sebelah kanan. Sahabat minta, ya Rasulullah kasihlah berkah sebelah kanan. Maka Nabi pun menghadap ke sebelah kanan karena ingin dapat barokah sebelah kanan. Ya terserah. Kalau ada imam setelah sholat dia enggak ngadap ke kanan, ngadap aja ke depan. Ya tidak salah, sholat kan sudah selesai. Ada juga imam menghadap ke jamaah. Ya enggak salah, sholat sudah selesai. Kalau selesai salam dia pulang Pak Ustaz, mungkin mau buang air besar. Ini tak usah dipermasalahkan, yang tidak masalah. Disinilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Tapi ketika ada orang yang tidak sholat, itu kita tidak bisa lapang dada. Pak, pak, ya, anak bapak kok enggak pernah ke masjid? Kita harus berlapang dada menerima perbedaan. Anak. Ustaz Somad kemarin judulnya kan berlapang dada menerima perbedaan. Nah, itu tidak tepat. Karena dalam masalah sholat ini, Itu tidak ada perbedaan. Tidak ada satupun ulama mazhab yang berbeda. Tentang masalah adat tirai. Jamaah laki-laki perempuan mesti pakai tirai, ya. Dan tirai yang paling afdal sampai ke kepala. Karena fungsi tirai bagaimana supaya laki-laki tidak melihat perempuan. Saya pernah salat di masjid, tirainya hanya sepinggang saja. Nah, ini namanya. Ini tidak betul. Batas. Banyak orang anggap. Itulah mengapa yang dibuka tirai depan, tirai samping. Tidak dibuka supaya bapak tak bisa melirik ibu. Tirai depan dibuka. Kenapa tirai depan dibuka? Karena bapak tak mungkin melihat ibu. Karena bapak melihat saya. Tapi itu pun tak jelas karena jauh. Nah, ini menunjukkan ada beberapa perkara kita berbeda pendapat. Tapi perbedaan itu masih lagi bisa ditolerir. Tidak membuat kita sering menyalahkan, memahamkan, menjudge, menghukum orang. Karena kalau kita saling menyalahkan, wai kanan di masa akan datang. Maka Allah masjid cantik ini, lengkaplah rasanya di dalam ini. Sejuk, adem, ayam. Saya tak tahan tadi sholat di situ karena AC-nya dingin sekali. Tenang, tentram. Hati kita tenang. Mata kita sejuk di masjid ini karena sesuai dengan perintah Nabi supaya sering-sering melihat warna hijau. Mata kalau mau awet, makanya kubah Nabi warnanya hijau. Sorban yang dipakai di tengkuk Nabi warna hijau. Lantai karpet Masjid Nabawi yang bagian Taman Raudhah hijau. Di sini pun kita tengok hijau, dinding hijau. Kalau bersedekah duit warna merah. Tentang hijau-hijau. Apa ibu yang merah 100, kalau hijau 20. Kadang masalah duit ini banyak orang pura-pura bodoh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Saya pertama kali datang ke Wai Kanan. Tapi rasanya tidak macam ceramah, macam berdialog sedang pulang ke kampung halaman. Karena orang Wai Kanan merasa saya bukanlah orang asing, tapi bagian dari keluarga mereka. Kata jamaah, alah ustaz aja GR. Karena kita bisa merasakan, saya sebagai penceramah bisa merasakan. Ada rasa di dalam, kadang kita di tempat itu terasa asing, karena mata orang tajam. Kadang kita tak boleh pula masuk ke dalam. Baru sampai sudah diusirnya balik. Tapi di Wai Kanan, alhamdulillah. Dulu Nabi datang mau ceramah dilempar pakai batu. Dilempar pakai kotoran onta. Saya sampai ke Wai Kanan dilempar pakai belimbing. Pakai semangka. Masya Allah. Oleh sebab itu maka kalau ada orang sekarang terlalu banyak permintaan, minta fasilitas, minta itu, minta ini. Jangan sampai nanti ada yang menulis di internet, Ustaz Somad mau ke Wai Kanan dengan syarat mesti dijemput pakai helikopter. Wah, itu tidak betul. Saya tidak pernah minta sama sekali. Tapi kalau dikasih, tak boleh kita tolak kan? Ustaz, silakan naik. Nah, tentu naik. Sebelum naik, tadi foto dulu. Like and share. Naik rating. Ustaz Somad naik helikopter. Di mana itu? Wai Kanan. Baru tahu dia. Begitu orang Wai Kanan memuliakan Ustaz. Maka Ustaz-Ustaz itu kalau dimuliakan, orang menghormati dia. Ini Ustaz dijemput pakai mobil sayur. Ustaz saya dulu waktu sekolah, namanya Ustaz Haji Darwis LC. Tamat dari Libya. Ngamuk-ngamuk dia di lokal. Saya tamat dari Libya. Ke negerinya Muammar Gaddafi. Berapa negeri tempat saya belajar? Indonesia, Malaysia. Terus sampai ke sana. Menyeberang lagi. Mesir, lewat lagi Mesir. Mesir, Libya. Begitu pulang kok kalian jemput saya pakai mobil sayur. Dulu begitu. Tapi hari ini Masya Allah. Ada orang-orang yang diberikan Allah kuasa. Dipakainya kekuasaan itu untuk memuliakan ulama. Padahal saya bukan ulama. Saya ustaz. Ustaz itu tempat kita. Kalau ustaz di Turki itu guru besar. Profesor di Turki itu ustaz. Sampai di tempat kita, ustaz itu turun. Tukang jual obat kuat pun ustaz. Ustaz kok tahu? Saya baca koran ada. Koran-koran yang harga 2000. Di halaman belakang saya lihat. Anda lemah syahwat? Hubungi nomor ustaz. Gara-gara itulah maka. Dulu saya pulang pakai ustaz aja. Ustaz Somad. Tapi karena itu saya robah. Ustaz Somad LCMA. Nanti ada fitnah. Oh, Ustaz Somad itu orangnya riak itu. Buatnya LCMA supaya orang tahu dia tamat Mesir. Bukan. Supaya jangan sampai orang salah tanya. Kalau nanya sama saya, tanya masalah hukum. Jangan nanya, Ustaz, di mana beli tongkat Ali? Gara-gara Ustaz di Indonesia terlalu umum. Ustaz, guru besar. Dimuliakan orang. Tapi guru mengaji pun tempat kita dimuliakan. Abdul Somad hanya seorang guru mengaji. Mengajarkan sholat, mengajarkan Quran. Tapi dimuliakan. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan saudaranya insyaAllah. Wallahu fi auni al-abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Maka al-abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati manusia ini risau. Gelisah. Pernah tak ibu-ibu bangun pagi, tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, risau. Tak tahu. Begitu melihat bapak, tambah risau. Ada itu kadang. Nah, itu yang membuat risau itu setan. Maka untuk menghilangkannya, kita mesti connect. Jangan sampai putus kontak dengan Allah. Itulah mengapa bangun pagi, buka mata, langsung connect. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Itu ayatnya, sebelah kanan. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa Allah allazi yang anzala menurunkan sakinah ketenangan fi qulub dalam hati mu'minin orang beriman. Itu ayat sebelah. Kenapa ayat itu yang dipilih oleh imam, oleh pembuat kaligrafi? Wallahu a'lam. Tapi saya husnuzan. Dia ingin supaya kalau mau menenangkan hati, membaca Quran. Kalau mau menenangkan hati, hadirlah pengajian. Bersyukur kepada Allah, pemimpinnya suka pengajian. Maka diundang ustaz hari ulang tahun. Kalau pemimpin hobi dangdut, dibornya lah tanah lapang bola. Selesai. Bapak-bapak datang, ibu-ibu pulang. Tapi kalau suka pengajian, tenang hati. Saya terus terang Pak Ustaz, kalau mendengar pengajian risau saya, berarti perlu diruqyah. Karena di dalam badan itu ada setan. Orangnya enggak salah, setannya salah. Ada orang dekat masjid risau, nengok masjid risau. Itu ada setan dalam. Ada mendengar baca Quran risau. Dengar azan, risau. Oh, Ustaz nyindir. Tak, saya tak pandai. Saya tak pandai nyindir-nyindir. Kesamaan kasus tidak ada hubungan dengan ceramah. Hanya kebetulan saja. Sekarang kan lagi tren nyindir-nyindir. Nanti kalau kita nyindir, dibully orang. Saya paling takut saya dibully. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam masalah hidup ini, kadang hati kita susah, tidak ada yang bisa menyenangkannya. Hati ini sempit, sesempit-sempit hati. Orang besarnya cuma sebesar, inilah, sesuai dengan tangannya masing-masing. Abdul Somad, karena dia kurus, ya sebesar. Bapak kalau yang tegap, sebesar itu. Sebesar. Maka dunia ini kalau kita pikirkan, dunia sebesar mana? Dunia besar. Mau dimasukkan ke kepala yang sebesar ini. Kalau dimasukkan dunia ke dalam ini, pecah. Masukkan ke kepala. Wah, pecah pembuluh darah. Stroke, mati. Dia kalau mati, kok setengah mati? Jadi dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Tapi perlu kita pikirkan. Saya tidak ingin selesai ceramah ini, besok ibu membanguni bapak. Pak, pak, pak, pak, pak. Enggak kerja, enggak cari nafkah. Bu, dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Kita serahkan aja sama Allah. Oh, ini menyesatkan. Besok Pak Polisi razia, print anak muda. Mana STNK BPKB? Buka LM. Pak, dunia ini jangan terlalu dipikirkan. Mengalir aja, Pak. Tak bisa begitu. Ada aturannya. Aturan negara, aturan lalu lintas. Tapi kalau terlalu dipikirkan, maka masuk ke dalam masjid, serahkan sama Allah. Besar ini masalah. Tidak besar. Allah. Besar masalah. Ada yang lebih besar. Allah tempat bersandar. Bersandar di batang kayu yang lapuk. Bersandar di batang ubi. Ya patah. Apalagi bersandar di batang togi. Bersandarlah di batang yang tak patah. Siapa dia? Qul huwallahu ahad. Allah akbar. Makanya sehari semalam, nih, tenggelam matahari bersandar lagi. Allah akbar. Nanti malam, sempurna malam, solat isya bersandar lagi. Allah akbar. Kalau waktu isya masuk, kasih tahu saya. Karena saya kalau sudah megang mikrofon, lupa menyerahkannya kembali. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka dalam hidup ini kacau, gonjang, ganjing. Orang tidak sanggup menghadapi hidup. Stres dia. Akhirnya supaya bisa lari dari kenyataan bagaimana? Itulah dia pakai narkoba. Sabu-sabu. Vodka. Kampur. Tua. Budweiser. Mix-mix. Carlsberg. Macam-macam. Hafal juga Pak Ustaz katanya. Saking gak adanya lagi duit, mau beli minuman itu, akhirnya dibuat kopi. Kopi dibuat, masukkan dalam gelas, masukkan spiritus. Diminum. Mati. Itu yang tadi kami nonton dengan bapak-bapak sebelum berangkat kemari di TV. Khamar miras oplosan. Sudahlah miskin, susah, tak punya duit, minum kopi dicampur. Mati su'ul khatimah. Di dunia tak dapat, di akhirat melarat. Sedangkan kita insya Allah di dunia bahagia, akhirat. Akhirat kita husnuzon sama Allah. Jangan terlalu pede. Sekarang ada orang terlalu pede, kalau sudah jumpa sama orang, dialah penghuni surga. Lain daripada dia penghuni neraka. Bawa martil, nunjuk orang. Neraka, neraka, neraka. Emang neraka punya bapak ente? Neraka punya Allah. Surga punya Allah. Tapi kita harus ikut aturan. Kalau mau punya SIM, ikut aturan. Kalau mau punya surat tanah, ikut aturan. Kalau mau dapat KTP, ikut aturan. Maka dalam hidup ini, kita ikut saja. Allah kasih aturan, kalau kau mau tenang, banyak-banyak zikir mengingat aku. Adapun perbedaan-perbedaan tak usah terlalu kau ributkan. Tadi selesai sholat saya berzikir pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tapi ada orang berzikir kuat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak usah. Orang zikir kuat ada dalilnya. Yang zikir pelan ada dalilnya. Yang tak berzikir ada juga dalilnya. Kau kenapa tak berzikir? Aku tidak boleh berzikir. Kenapa tidak boleh? Di WC. Di WC tak boleh berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia dalam WC. Allahu Akbar. Oh, tak boleh. Tak boleh. Ini dalam tempat najis tak boleh. Jadi kami Pak Ustaz, kamar mandi kami nyatu dengan WC. Pas niat mandi, maaf, atau niat wudu, Bismillah, nyebut nama Allah enggak boleh disebut. Lalu dalam hati aja. Dalam hati. Yang disebut bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadasil aswari listibahati salati fardu alaya lillahi ta'ala. Oh, ente enggak boleh sebut. Itu kan ada WC. Udah saya tutup WC-nya. Enggak bisa. Satu tempat dengan WC. Tapi di tempat yang lain, Ustaz, suami kami enak bisa baca Quran, bisa iktikaf, bisa sholat, bisa puasa sunat rajab. Kami, maaf, sebagai perempuan yang sedang halangan ini, gimana amal kami? Loh, perempuan tidak dilarang berzikir. Ibu-ibu yang sedang halangan, silakan berzikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Boleh zikir, yang tak boleh baca Quran. Berzikir silakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pagi-pagi pas mau belanja sayur di warung, la ilaha illallah. Datang orang nanya, gimana bu kabarnya, sehat? La ilaha illallah. Oh, pokoknya saya enggak ada waktu ini kosong. Harus zikir terus. Bapak-bapak pejabat kita, bapak-bapak di kantor Pemda, sedang tidak ada orang, sedang luang, kosong. Terus zikir. Tapi yang melayani masyarakat enggak boleh. Disduk capil. Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Ada orang mau ngambil KTP. Ada orang mau ngurus surat kelahiran anaknya. Akte anak saya sudah siap, Pak. La ilaha illallah. Walaupun zikir ini baik, tapi bekerja itu wajib. Jangan meninggalkan pekerjaan demi yang baik. Ngantri orang sampai panjang. Mana pegawainya? Salat duha. Ini enggak betul. Sekarang payah orang bedakan mana benar, mana betul. Yang lebih kacau lagi, tak bisa bedakan mana betul, mana batil. Betul, batil, betul, batil, batil, betul. Na'udzubillah. Itulah gunanya ngaji, alhamdulillah. Dan Kabupaten Waikanan tidak tanggung-tanggung. Pengajian tidak hanya ustad-ustad yang di daerah provinsi, tapi diundang pula ustad pemain naturalisasi dari Provinsi Riau. Ustaz Somad, Masya Allah. Saya terus terang terhormat, dimuliakan di negeri ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat negeri ini. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya baik, Allah memberi ampunan. Ada negeri baik, tapi Allah tak kasih ampunan. Mana contoh Israel. Israel itu negerinya baik. Ustaz sudah sampai ke Israel. Sampai, tapi tak masuk, nengok aja dari luar. Ada satu kota namanya Rafah. Jadi Rafah itu dibagi dua. Di tengah kota Rafah dipasang kawat duri dengan voltase listrik tegangan tinggi. Kami hanya bisa melihat dari luar, melihat Israel. Bangunannya bagus, tentara-tentaranya bersih, benderanya berkibar. Tapi yang Palestina benderanya sobek. Orangnya susah, rumahnya jelek, sedang dijajah Israel. Israel itu baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Tapi tidak warabbun ghafur. Allah tak berikan ampunan karena dia menjajah. Kita berharap baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Yang lebih parah, sudahlah tidak baldatun thayyibatun, rabbun pun tidak ghafur. Wah, na'udzubillah. Dari mana Ustaz tahu Waikanan ini baldatun thayyibatun? Pengamatan saya, dibawa tadi dari airport, saya tengok kiri kanan rumah besar-besar. Itu menunjukkan baldatun thayyibatun. Pagarnya aja ada yang setebal 2 meter. Itu menunjukkan baldatun. Kalau pagarnya aja 2 meter, apalagi isinya? Luar biasa. Orangnya, pakaiannya bersih-bersih. Mahal-mahal. Ini menunjukkan baldatun thayyibatun. AC-nya 4 sudut, 1, 2, 3, 4. Bagi yang tak tahan sakit tulang, jangan dekat-dekat. Nanti sholat menggeletar. Ustaz ngejek ya, saya tak tahan. Saya tak tahan pakai AC. Makanya kalau berdua satu kamar, Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, tingkat provinsi. Penyebutan nama-nama Dewan Juri dan teman sekamar. Kalau dapat saya kawan anak muda, saya cari yang tua-tua. Yang umur-umur 60. Yang sudah tak tahan kena AC. Anak muda tahan. Artinya apa? Hidup ini carilah yang sejalan dengan kita. Karena kalau tak sejalan, dua kemungkinan. Kalau tidak kita susah, dia susah. Saya insya Allah bisa berjalan dengan Pak Bupati, dengan Pak Wakil Bupati, dengan Pak Sekda, dengan Pak Kapolres. Walaupun baru beberapa jam bertemu, insya Allah bisa berjalan. Kenapa? Saya tak perlu kenal orang rama-rama. Tak perlu saya kenal orang lama-lama. Di awal pertemuan 2-3 cakapnya saya dengar, ah, insya Allah. Karena ada orang itu baru kita ngomong, ngobrol agak 10 kata, gasnya terlalu kencang. 120. Wah, oh, itu susah kita. Dia naik Formula One. Kita bawa Cup 70. Ngejar Valentino Rossi. Jatuh kita. Nah, jadi cari kawan yang sama-sama sholat berjamaah, yang sama-sama suka pengajian. Karena nanti di akhirat orang akan dibangkitkan dengan siapa yang sama dengan dia. Saya berharap di akhirat nanti dibangkitkan akan bersama dengan sahabat ashabul yamin. Di sini tak lama, besok sore saya akan langsung ke Jakarta. Karena pagi Sabtu haul Kiai Haji Zawawi di Jakarta. Saya diminta tausiah. Setelah itu kita berpisah. Tapi hubungan kita tak putus. Karena ada tempat yang lebih kekal abadi dan kita akan bersama di sana bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau istri memahami konsep ini, dia tidak akan menangis saat suaminya meninggal. Loh, ibu enggak nangis? Perpisahan hanya sementara. Suamiku sudah menunggu di pintu surga. Gitu. Dan suami tidak akan menangis kalau istrinya meninggal. Loh, bapak enggak nangis? Dia sudah nunggu di sana, Pak. Sementara dia nunggu sana. Ibu jangan marah. Ada ibu-ibu kalau sudah cerita masalah ini, ayo kita pulang aja yuk. Jangan. Air mata menetes, ungkapan bukan kemarahan. Marah sama Allah. Kenapa engkau buat aku begini? Kenapa suamiku yang meninggal? Kenapa bukan suami dia? Kenapa istri dia yang meninggal? Tidak, bukan marah, tapi air mata kasih sayang. Meninggal anak Nabi namanya Ibrahim, umurnya 18 bulan. Nabi tak punya anak laki-laki. Aisyah istrinya, Fatimah anak, Khadijah istrinya, Ruqayyah anak, Ummu Kulthum anak, Zainab anak. Anak laki-laki tak ada. Tiba-tiba lahirlah anak laki-laki lucu, ganteng. Meninggal dunia, menangis Nabi. Melirir. Datang sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah? Tak ridha kah engkau menerima takdir ini?" Kata Nabi, "Aku ridha." "Lalu kenapa kau menangis?" "Ungkapan kasih sayang." Jadi ternyata menangis itu tidak selamanya murka. Makanya ibu yang mau menangis, menangis. Biasanya orang menangis itu karena ada kematian. Tapi ada juga yang menyebabkan orang menangis ketika kotak infak lewat. Asal lewat, macam-macam respon orang. Ada ketika lewat, ada responnya mempersilakan. Lewat, silakan. Ada begitu lewat, sedih. Mulailah dia. Terbayang dia Bung Karno akan melambai. Nah, jadi macam-macam. Tapi ada air mata itu menangis keluar bukan karena sedih, tapi karena kekenyangan makan. Buaya tidak ada pori-porinya. Kita kalau berkeringat, makan, berkeringat, itu keluar keringat dari pori-pori. Buaya tak ada pori-pori. Maka bagaimana cara dia mengeluarkan keringat? Ada satu saluran, yaitu di mata. Makanya kalau dia kekenyangan, dimakannya satu orang manusia, kenyang dia. Keluar air dari matanya. Disangka orang air mata sedih. Padahal air mata kenyang. Itulah mengapa ada istilah kalau ada orang bohong disebut dengan air mata buaya. Dan buaya juga tak punya lidah. Tak ada lidah. Kalau sudah buaya berjemur, tak ada lidah. Kenapa lidahnya tak ada? Sudah diambil dibuat sampo. Sampo. Lidah buaya. Dan buaya ini binatang paling setia. Insya Allah saya besok ke Betawi, Jakarta. Orang Betawi kalau nikah, itu di depan itu roti buaya. Saya tanya orang Betawi, kenapa kalian pakai roti buaya? Karena buaya paling setia, Pak Ustaz. Buaya kalau sudah itu pasangannya sampai mati tak bisa. Selama dia berada di air. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, maka istilahnya buaya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi, alhamdulillah banyak jamaah bingung malam ini. Ustaz Somad ini apa judul ceramah? Biasa dia ceramah tersusun rapi. Kenapa malam ini ke buaya, ke foto, ke mimbar? Namanya orang sedang kembali ke kampung halaman. Senang hati berjumpa, bercengkerama, bercerita. Apa yang ada di pikiran, itu yang diceritakan. Innal kalama lafil fu'adi. Kalimat itu letaknya di sini. Di hati, di sini letak. Wa innama ju'ilal lisan. Diciptakan Allah lidah. Alal fu'adi dalila. Lidah diciptakan untuk mewakili apa yang ada di dalam. Kalau baik di dalam, baik juga keluar. Busuk di dalam, busuk juga keluar. Kalau ada yang busuk di dalam, keluar baik, apa namanya? Munafik. Lain di bibir, lain di hati. Bruri murtad peso lima. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah malam ini bertemu di tempat yang paling baik, masjid. Bersama orang yang paling baik, orang beriman. Mengkaji yang paling baik, ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Berada bersama makhluk-makhluk yang baik, yaitu para malaikat yang hadir dalam majelis kita. Itu makanya sering-sering hadir pengajian. Karena dengan hadir di pengajian, diturunkan Allah ketenangan bersama malaikat yang datang. Saya Pak Ustaz asal sudah dibuka Ustaz itu pengajian, Assalamualaikum. Maklum, godaan. Orang barat itu kalau mau tidur, sampai beli pil tidur. Orang kita enggak. Yang susah tidur, asal pergi ke masjid, bisa tidur. Kenapa? Nama penyakit susah tidur itu insomnia. Tidak tidur. Tapi kalau sudah sampai ke musholla, belum lagi mulai ceramah, baru nengok muka ustaz dong. Ada gitu. Asal nampak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz nindir ya, enggak. Di Masjid Ashabul Yamin dari ujung ke ujung tak ada satu pun. Semuanya segar. Begitulah hebat. Apalagi yang berdiri. Cuma mau tidur. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Saya menduga tadi waktu diajak Pak Bupati, Ustaz kita ke masjid. Bayangan saya inti acara kan besok. Ini paling tiga sop aja. Rupanya penuh melimpah ruang. Mudah-mudahan subuh besok begini juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kebersamaan kita ini? Tak lama. Habis ini salat isya. Habis salat isya pulang ke rumah. Habis itu makan. Insya Allah malam ini kita akan makan bersama. Habis salat isya. Di rumah masing-masing. Jadi saya ditanya, Ustaz makan sekarang atau nanti? Saya bilang nanti aja, sebelum lapar lagi. Nanti habis itu baru kita makan. Artinya apa? Kebersamaan. Jangan sampai berkelahi. Karena kalau sudah kelahi, gimana kita mau ngurus harga sawit? Kalau sudah kelahi, gimana ngurus harga karet? Kalau sudah kelahi, gimana kita mau ngajak anak muda selamatkan dari narkoba? Gimana? Kalau sudah kelahi, gimana kita mau memberantas pelakor? Wah, Ustaz jangan pakai istilah pelakor lah, itu kan merusak nama perempuan. Oke, yang perempuan yang nakal pelakor, yang laki-laki senior. Senang istri orang. Kalau kita kelahi, gimana kita mau sholat berjamaah? Kenapa bisa sholat berjamaah? Karena hatinya lembut mau ngikut imam. Orang kalau sudah hatinya kelahi, gak bisa dia. Begitu dia tengok imam, dia jadi imamnya. Ulanglah. Bagus aku sholat sendiri gitu dia. Tapi hari ini kita semuanya bersimpuh di hadapan Allah. Tempat yang paling tinggi di badan Abdul Somad nih. Inilah yang saya tempelkan ke lantai, tempat tapak kaki. Maaf. Tapak kaki di lantai, ini yang saya tempel. Siapapun yang menghormati saya tempelkan ke lantai. Jangan mentang-mentang Pak Bupati tak mau menempelkan ke lantai. Allahu Akbar, tempelkan ke dinding. Tak sah salat. Karena 7 mesti menempel ke lantai. 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki, 1 kening. Mentang-mentang polisi pakai pistol besi tak mau tempel. Allahu Akbar kata imam, enggak mau. Tak sah. Tak sah salat. Semua. Loh, ustaz nyinggung bupati, nyinggung polisi, nyinggung tentara. Orang beriman tidak tersinggung. Tidak ada orang beriman tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, tak beriman. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Karena seorang saudara datang ke rumah saudaranya, sedang ingat-mengingatkan, watawasaw bilhaq, watawasaw bisaw. Ustaz, nanti kalau ceramah, tolong jangan singgung masalah jilbab. Kenapa? Istri kepala dinas belum berjilbab. Langsung saya bahas. Siapa yang tidak pakai jilbab, maka di akhirat suaminya akan dituntut di hadapan Allah. Yang ngundang dah pucat. Ustaz ini tak sesuai request. Kena skor 3 bulan. Gak ditelepon-telepon. Setelah 3 bulan, masuk telepon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Datang lagi kantor dinas ya. Loh, kemarin di skor. Udah mati Pak Ustaz. Ternyata orang tersinggung cepat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Saya termasuk penceramah yang tak pandai sindir-menyindir. Karena pengalaman pribadi, ada ketua masjid bilang, Ustaz, nanti kalau Ustaz ceramah, tolong singgung masalah orang yang sudah bersedekah, tapi meminta lagi uang sedekah. Ada terjadi? Ada Pak Ustaz. Di mana? Masjid kami. Dia sudah sedekah 300 juta, diambilnya lagi. Tolong nanti, itu yang paling penting Ustaz. Okeylah saya bilang. Al-a'idu ila hibatihi. Siapa yang meminta lagi sedekahnya? Kal-kalbilladhi ya'udu ila qayhi. Dia adalah anjing yang menjilat muntahnya. Rapi-api saya sampai. Pas selesai, kata pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir enggak datang. Sejak itu tak mau, Ustaz. Sejak itu tak mau saya sindir-sindir. Kalau ada orang yang tak sesuai, mana orang? Bicara. Berani Pak Ustaz ngomong, berani. Apa saya takut kan? Propos ada, Polres ada, Satpol PP ada. Apa yang ditakutkan? Pas acara ya, cuman pas pulang selesai acara. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu bahagia bukan karena khamar. Hati bahagia karena dosa, bahagianya tak lama. Hati bahagia karena riba, bahagianya tak lama. Hati bahagia kenapa? Karena bersama dengan hamba-hamba Allah. Hati bahagia karena di dalam masjid. Maka kalau hati susah di rumah, datang ke masjid. Karena kalau di rumah hati susah, makin susah. Berbaring ke atas, nampak pelapon rontok. Lihat ke dapur, nampak rice cooker belum matang. Tapi kalau di masjid kita, pandang ke atas, Sunda pelapon. Salat sunat, tahiyatul masjid, berzikir. Andai capek, lelah, berbaring. Berbaring telentang, jangan telungkup. Kalau telungkup, tumpah air liur basi di tempat sujud. Orang malam sujud semua. Allahu Akbar, pas air liur basi. Imam pula lama betul sujud. Imam khusyuk, makmum busuk. Nah, itu dilaknat orang kita. Selesai sholat, apa kata makmum? Terlaknatlah yang tidur. Apa-apa tidur masjid telentang. Saya ni Pak Ustaz, telentang pun ngeces juga. Parah itu. Kalau ada orang telentang ngeces, abli pempes. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jenguk-jenguklah masjid ni. Tengok-tengok masjid ni. Karena banyak orang tak mau menengok masjid. Setelah dia mau mati ke masjid cuma 3 kali. Pertama waktu nikah. Yang kedua waktu balik kampung. Pas balik kampung singgah ke masjid. Singgah ke masjid. Tapi kencing aja. Yang ketiga ke masjid waktu mati. Pas mati dibawa orang ke masjid. Itu pun tak dipanggil lagi namanya. Kalau sekarang kita kan panggil nama. Mana Ustaz Somad? Mana Pak Wabub? Mana Pak Bupati? Mana Pak Dandim? Mana Pak Sekda? Mana Pak Kadis? Dipanggil namanya. Tapi yang terakhir itu tak sebut. Selesai sholat, datang imam. Tolong bawa jenazahnya ke sini. Orang-orang yang sombong, maaf. Orang-orang yang sombong tak mau di belakang imam. Sampai akhirnya diletakkan di depan imam. Begitulah baiknya Pak Imam. Tak pernah dia sakit hati. Pak Imam, ini orang enggak pernah mau di belakangmu. Enggak apa-apa, letakkan dia di depan. Salat jenazah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Oh, streaming rupanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Saya tak tahu. Bapak streaming. Jazakumullah khairan. Kalau ceramah cuman di sini yang mendengar berapa orang. Tapi begitu streaming, masyaallah. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Manfaat kan? HP bisa menjadi rahmat, HP bisa menjadi laknat. Ketika HP melalaikan daripada Allah, laknat. HP mengingatkan Allah, rahmat. Mana HP yang rahmat? HP rahmat, HP rahmat, HP rahmat. Tapi banyak HP yang laknat. Langsung berbunyi. Masuk waktu isya. Apa kesimpulan pengajian Ustaz malam ini? Jaga persatuan. Setelah jaga persatuan, hindari perkelahian. Setelah itu, jadikan negeri ini baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Setelah itu, ramaikan masjid. Setelah itu, jangan bicara terlalu panjang-panjang. Mudah-mudahan menjadi amal soleh, insyaAllah. Amin. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf, banyak kata-kata tak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.